Wow, wow, wow, wow, yeah. Wow, wow, wow, wow, yeah. Gak peduli apa yang orang lain katakan, sukses tetap ke depan, kita lihat ke belakang.